على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. نعم تفضل شيخ أنور. وسط khairul umuri aw satu khabar. Terus fala yuttaba wajib ala nas apa ittiba apa la ittiba apa irabnya wal wajib ala nas ittiba apa irabnya ittiba sini syekh ain fa'il ittiba'u wal wajib ala nas ittiba'u ma ta'allaq fa'il apa inur fa'il khabar khabar ya wajib ala nas khabarnya ittiba'u ma ba'atsallahu bihi rasulahu. Itu mufrad rasulahu ana waqtafaqa salaful ummati wa a'immatuha ala anna kullu wahidin yu'khadu min qawlihi wa yatruk. Oke, yu'khadu pasangannya berarti jangan yatruk yutruk yutruku illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hada minal furuqi bainal anbiya'i wa ghairihim fal anbiya'u salatu wa salawatullahi alaihi wasallam yajibu lahum al imanu bi jami'i ma yukhbiruna bihi 'anillahi 'azza wa jalla wa tajibu ta'atuhum fima ya'muruna bihi. Nah, wanasu fi hadzal bab salah satu asnaf ya. Dan manusia pada bab ini terbagi menjadi tiga macam golongan. Tarfani wa wasat. Ada dua golongan di sini yang menyimpang dan ada satu golongan yang wasat, tengahan. Pak Hadi, istri antum melahirkan tetap kerjaan tuh. Emang baru sehari ya. Faminhum, maka di antara mereka ya, man idza taqada fi syakhsin annahu waliyun waliyun lillah, kalau dia ya, meyakini, apabila jika dia meyakini, apabila dia meyakini pada sosok seseorang ya, bahwa dia adalah wali Allah, wafaqahu fi kulli ma yadunnu. Jadi wafaqahu di sini maksudnya kan wafaqahu itu menyesuaikan, menyetujui. Artinya dia akan menganggap si apa yang pada segala yang dia duga, annahu haddatsa bihi qalbuhu an rabbihi. Ya. Bahwa yang terucap dari kolbunya itu pasti dari Rabbnya, pasti dari Allah yang terbesit di kolbunya. Wasallama ilaihi jami'a ma yaf'aluhu, dan dia akan menerima dari orang tadi segala apa yang dia lakukan. Jadi begini maksudnya, ada orang yang kata Syekh, ini aslinya ini ucapan Ibnu Taimiyah ya di kitab Al-Furqan. Jadi kata Syekhul Islam, ya manusia sikap dia terhadap wali itu ada tiga. Ini ada tiga, dua yang gulu, yang tafrid atau ifrat, satu yang pertengahan. Ini di antara satunya. Dua ini, pertama, dia gulu. Ya. Dia akan menganggap semua orang, semua wali itu, apa yang terbesit di kalbunya itu wahyu dari Allah, atau itu adalah ya, ilham dari Allah, apa yang dilakukan, maka itu benar. Maka wali itu kalau ngapa-ngapain aja, pasti dianggap ini adalah salah satu dari bentuk kewalian. Ya. Mau gak mandi kayak seminggu, ya. Mau ngerokok, mau ngapain, nah itu. Wa minhum, ini golongan kedua. Wa minhum idza ra'ahu qad qala aw fa'ala ma laysa bimuwafiqin lisyar'i akhrajahu an wilayatillahi bil kulliyah wa in kana mujtahidan mukhtiyan. Dan di antara mereka ada yang melihat, ada yang berpandangan jika dia melihat wali, ya qad qala, walinya berkata tentang suatu ucapan aw fa'ala, atau bertindak dengan suatu tindakan ma laisa bimuwafaqatin bisyara', ya yang tidak sesuai dengan syariat, ucapan atau tindakan dari seorang wali. Maka orang kedua ini akhrajahu an wilayatillahi bil kulliyah, orang ini akan mengeluarkan si wali tadi dari kewalian secara totalitas. Ah, ini bukan wali, ini langsung menganggap demikian, ya wa in kana mujtahidan mukhti'an, walaupun si wali itu dalam rangka berijtihad. Ya, dan dia keliru di sini. Dia berijtihad. Ini kan imam-imam ahli fikih itu wali. Nah, kata Syafi'i, kalau ahli wali-wali Allah itu bukan ahli fikih, maka kata Syafi'i, saya enggak tahu lagi siapa wali-wali Allah itu. Nah, wali Allah itu kata Syafi'i rahimahullah taala adalah fuqaha. Nah, kalau bukan fuqaha yang jadi wali Allah, siapa lagi? Nah, fuqaha ini berijtihad. Kemudian dia keliru. Maka akan dianggap orang, ah dia memang enggak ada apa-apanya tuh. Ah, dia bukan siapa-siapa itu. Ah, dia bukan wali. Nah, ini jenis golongan yang kedua. Ya, yang ekstrim ke kiri. Tadi ekstrim ke kanan. Wa khiyarul umuri awsatuha. Dan sebaik-baik perkara ini adalah yang paling tengahnya. Bahwa yaitu sikap alla yaj'ala ma'suman wala ma'suman. Ya, yaitu tidak menjadikan si wali tadi yang beristihad tadi ma'sum. Artinya terbebas dari kesalahan. Wala ma'suman, dan tidak menjadikan si wali yang berijtihad dan keliru tadi itu berdosa. Ma ya idza kana mujtahidan mukhti'an, apabila dia berijtihad dan dia ternyata keliru dalam ijtihadnya. Wala yuttaba, maka kalau begitu wali yang seperti ini yang salah dalam ijtihadnya, dia tidak diikuti fi kulli ma yaquluhu, dalam segala apa yang diucapkan. Wala yuhkamu alaihi bil kufri wal fuski ma'ashdihadihi, dan tidak dihukumi dengan kekufuran dan kefasikan, ya kalau tadi kekeliruan tadi itu bersumber dari ijtihadnya, ternyata ijtihadnya menyelisih syariat, dia salah dapat pahala satu. Sikap kita ya udah tidak menerima kekeliruannya, tapi kita tidak menghukumi si ulama tadi, wali tadi, sebagai orang yang fasik atau orang yang kufur. Wal wajibu 'alan nas, maka wajib ya bagi manusia kaum muslimin ittiba'u ma ba'atsallahu bihi rasulahu, untuk mengikuti apa yang telah Allah utus kepada rasulnya. Waqad ittafaqa salaful ummah wa immatuha. Nah, para imam dan salaful ummah telah bersepakat ala anna kullu wahidin, bahwa setiap orang itu yu'khadhu min qawlihi, bisa diambil perkataannya, wa yutrah, dan bisa ditolak. Nah, ini sesuai perkataan Imam Malik, ya, kullu qawlin yu'khadhu, setiap perkataan bisa diambil, bisa ditolak, kecuali perkataan Rasul. Nah, kata Syekh, illa Rasulullah SAW, kecuali Rasulullah SAW. Ya, ini tidak boleh. Ya, secinta apapun kita kepada wali, kepada ulama, kepada ustaz apalagi, ya, kemudian kita jadikan patokan adalah dalam segala hal ucapan wali tersebut. Tidak boleh, ya. Ini enggak boleh. dia bisa diambil, bisa ditolak. Wa hadza minal furuq, dan inilah di antara perbedaan-perbedaan bainal anbiya'i wa ghairihim, antara para nabi dan selain mereka. Ya, fal anbiya'u shalawatullahi alaihim wa salamu yajibu lahum al imanu bi jami'i ma yukhbiruna bihi anillah. Nah, kalau para nabi, kita wajib beriman kepada mereka dengan seluruh apa yang mereka kabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa tajibu ta'atuhum fi ma ya'muruna bihi, dan kita wajib mentaati mereka ya dengan segala apa yang mereka perintahkan. Beda sama wali. Wali bicara belum tentu kita benarkan, karena kita punya prinsip kullu qawlin yu'khadhu wa yurad. Ya, setiap perkataan yu'khad bisa diambil, wa yurad bisa ditolak. Kecuali perkataan Rasul. Nah, tapi kalau ucapan para nabi enggak bisa. Ya. Terus sudah sampai sini ya. Ah. Syekh Ain. Maksumun. Kenapa maksum? Apa irobnya maksum sini? Apa hadi? Isim laisa. Khobarnya jar majrur. Ya, karena enggak mungkin jar majrur itu menjadi apa? Menjadi isim. Isim laisa. Sebagaimana isim laisa itu dibangun di atas mubtada. Ya, isim laisa kana itu dibangun di atas mubtada. Mubtada khobar. Nah, mubtada enggak boleh dari selain isim. Mubtada itu mesti isim. Ya, mubtada ismu al-marfu al-ari anil awamil al-laqdiyah. Datanglah laisa, maka dia enggak jadi mubtada. Ya, maka dia jadi ya, isim laisa. Nah, terus yasughu lahu qawlihi tibahu ma yaqulu fi qalbihi min ghairi ittibarin bil kitab wa sunnati. وَمِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ خَالَفَ فِي هَذَا فَلَيْسَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ بِاتِّبَاعِهِ بَلْ إِمَّا أَنْ يَكُونَ كَافِرًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُفْرِطًا فِي الْجَهْلِ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَغْلَطُ maudu'i matters wa yadhunnu fi shakhsin annahu waliyyun lillah wa yadhunnu anna waliyallahi yaqbalu minhu yuqbalu minhu kullu ma yaqulu wa yaslimu yusallamu ilayhi kullu ma yaquluhu wa yuslamu ilayhi wa yusallamu ilayhi kullu ma yaf'aluhu wa in khalafa kitabu wa sunnah. Nah, cukup. Tadi dari mana antum baca? Ya. Ini bikhilafil awliya'i fa innahum la tajibu ta'atuhum. Ini berbeda dengan para wali, enggak wajib mentaati mereka. Ya, kalau para nabi wajib mentaati mereka. Ya, karena datang nas. Ya, datang dalam bentuk ayat, hadis. Ya, dalam bentuk ayat. Ati Allah wa ati Rasul. Wa ma'atakum Rasul fakhudu. Wa manahakum anhu fantahu. Ya. Datang hadis. Ya. Kullu umat yadukhulna jannata ila man aba. Man ata'ani dakhal jannah. Wa man asani faqad aba. Ya. Atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Ya. Falyahdari alladina yukhalifuna. Ya. An amri an tusibahu fitnah. Aw yusibahu adabun alim. Dan nas-nas yang lainnya. Ya, baik Al-Qur'an maupun hadis terkait tentang wajibnya kita mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada nas kewajiban untuk mengikuti wali selain Rasulullah SAW. Apakah itu ulama, ustaz, habib, atau yang lain. Walal imanu bijami'i ma yukhbiruna bih. Dan tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengimani apa yang mereka kabarkan semua. Yang dikabarkan oleh para wali tadi. Bal yu'radu umuruhum, bahkan segala perkara mereka, maksudnya segala ucapan para wali, tindakan para wali, mauqif, sikap-sikap para wali itu tu'rad, itu disesuaikan. Wa khabaruhum, kabar mereka para wali tadi di sesuaikan alal kitab wa sunnah. Dan disesuaikan dengan Al-Quran dan sunnah. Fama wafaqal kitab wa sunnah wajaba qabuluh. Maka apa yang selaras dengan Quran dan sunnah wajib diterima. Wama khalafal kitab wa sunnah kana mardudan. Nah, kalau menyelisih Al-Quran dan sunnah, maka ditolak. Pokoknya kalau tidak sesuai dengan hukum-hukum Islam. Wa in kana sahibuhu min awliya'illahi wa kana mujtahidan ma'dhuran fi maqalah. Walaupun sang wali tadi adalah min awliya'illah. Dari kalangan wali-wali Allah, dan dia berijtihad dan dia diberi uzur fi maqalah terhadap apa yang dia ucapkan. Ini enggak boleh, enggak benar ini. Para ulama telah bersepakat haramnya musik. Haramnya musik. Kemudian ada orang yang bilang, oh boleh ini, gak apa-apa. Kenapa? Ibnu Hazm ngomong boleh. Di kitab beliau Al-Muhalla. Naam qara'na Al-Muhalla. Itu juga baca. Al-Muhalla. Ya. Tapi Ibnu Hazm taruhlah. Beliau waliullah. Ya. Dia minum minal fuqaha waliullah. Ya. Ini kaedahnya seperti ini. Itu menyelisihi Quran dan sunnah. Ya. Dan kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama. Sumber hukum itu bahkan bukan cuma Quran dan Sunnah. Quran, Sunnah, kemudian apa? Ijma dan kias. Nah, ini menyelisihi ijma. Ya, menyelisihi ijma berarti menyelisihi dalil. Kata Nabi Allah. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, tabi' ghairu sabilil mu'minin, barang siapa yang mengikuti jalannya selain kaum muslimin, ini dia mengikuti jalan selain ijma. Nuwalihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan palingkan kemana dia berpaling dan kami akan masukkan dia ke jahannam. Waliyadu billah. Ini ancaman bagi orang yang menyelisih ijma. Oh ini Ibnu Hazm dia mujtahid, dia wali, tidak bisa menyelisih Quran dan sunnah. Ya. Lahu ajrun wa ala ijtihadihi. Dia mendapatkan pahala atas ijtihadnya. Lakinnahu idza khalafa al-kitaba wa sunnah kana mukhti'an. Tapi kalau dia menyelisih Quran dan sunnah, maka dia salah, keliru. Wa kana min al-khata'i al-maghfuri. Maka kekeliruan dia tadi itu dimaafkan idza kana sahibuhu. Kalau tadi yang berijtihad tadi, qad taqallaha mastata'a. Dia bertakwa kepada Allah semampunya. Nah, ini kapan diampuni? Pertama, kalau dia mujtahid. Ya, dia kesalahannya diampuni dan dia dapat pahala. Ya, yang dia mendapatkan apa yang disabdakan oleh Nabi, idza ijtahada al-hakimu fa asafa lahu ajran. Ya. Kalau hakim, seorang hakim berijtihad, dia benar pahala dua. Kalau salah, lahu ajrun, maka cuma dapat satu. Kapan ini? Kalau dia mujtahid. Artinya selain mujtahid, kalau dia berijtihad kemudian salah, dosa. Benar aja kata Syafi'i, salah, dia dosa juga. Karena dia enggak berhak berijtihad. Nah, yang kedua, sang mujtahid ini dia bertakwa kepada Allah. Ya, dia bertakwa kepada Allah dalam ijtihadnya dan dia kesehariannya memang bertakwa. Ya, jadi bukan dalam rangka mengikuti hawa nafsu, bukan dalam rangka mengikuti pesanan-pesanan yang itu nanti akan menjerumuskan dia. Waliyadzubillah. Ya. Berikutnya, mana tadi? Wa katsirun. Wahada alladhi dhakartuhu. Inilah yang saya sebutkan min anna awliya Allahi, bahwa wali-wali Allah tadi alaihim al-i'tisam bil kitabi was sunnah. Wajib bagi mereka, bagi para wali Allah tadi, untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Wa annahu laysa fihi ma'sumun. Dan para wali Allah ini, ya, mereka tidak memiliki kemaksuman. Ya, mereka tidak memiliki kemaksuman, sifat yang maksum. Nah, ya, kemudian yasughu lahu aw li ghairihi, yang nanti akan membolehkan untuk dia atau orang lain ittiba'u ma yakhau fi qalbihi, untuk mengikuti apa yang ada di yang terbesit di kalbu, di kalbunya, min ghairi ibarin, tanpa ya memberikan, mengukur bil kitabi was sunnah, ya, tanpa mengukur dengan Al-Qur'an dan sunnah. Wa mimma ittafaqa alaihi awliya Allah, atau dari hal-hal yang telah disepakati para wali Allah. Bal imma an yakuna kafiran wa imma an yakuna mufritan fil jahli. Ya. Kelewat ya. Wa man khalafa fi hadha falaysa min awliya illah. Nah, barang siapa yang menyisih hal ini, maka dia bukan wali Allah. Subhanahu alladzina amara Allahu bittiba'ihim. Ya. Yang Allah Ta'ala perintahkan untuk mengikuti mereka. Bal inka in bal imma an yakuna kafiran, bahkan bisa jadi itu adalah di orang kafir, imma yakuna mufritan, atau di orang yang sangat keterlaluan fil jahli, dalam kebodohan. Nah, dia bukan wali. Sekarang kan banyak ini pakaiannya, pakaian wali, bahkan memproklamirkan diri sebagai wali. Nah, ini kemarin sudah disebutkan ya. Kalau dia memproklamirkan diri, dia mengumumkan dia adalah wali, maka itu bukan wali. Kenapa? Karena wali itu enggak pernah mentazkiyah diri dia sendiri. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian memberikan rekomendasi untuk diri kalian sendiri. Kalau dia mengumumkan dia adalah wali Allah, maka dia bukan wali Allah. Nah, kalau sudah mentazkiyah diri sendiri, itu bukan wali Allah. Kenapa? Itu mengurangi ketakwaan. Atau tidak ada ketakwaan di situ. Wa katsirun minan nas yaghlatu, dan kebanyakan orang ini keliru fi hadzal mawdhi, ya, dalam permasalahan ini, dalam pembahasan ini. Fa yadhunnu fi syakhsin, ini kan, maka mereka menduga bahwa pada sosok seseorang, annahu waliyullah, annahu waliyun lillah, bahwa dia adalah wali Allah. Wa yadhunnu anna waliyullahi yuqbal minhu, maka dia akan menyangka bahwa wali Allah itu akan diterima dari wali Allah, kullu ma yaqulu, segala apa yang diucapkan, yang diucapkan wali Allah, wah, wajib diterima. Wa yusallam ilaihi kullu ma yaqulu, dan akan diterima ya dengan lapang dada setiap yang dia ucapkan. Wa yusallam ilaihi kullu ma yaf'alu, apa yang dia dilakukan oleh wali Allah akan dia terima. Wa in khalafa al-kitab wa sunnah, walaupun hal tersebut ternyata menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ya, mau wali Allah kata merokok ke, ya, nggak sholat berjamaah ke masjid ke, wali Allahnya itu minum khamr ke, main gitar ke, waliyadzubillah. Itu akan dianggap benar wali Allah. Nauzubillah min dzalik. Sampai sini ya? Ya, sampai sini ya. Pak Hadi. Farada itu fi'il, lafaz jalalah fa'il, maka tasdik maf'ul bih. Ulang. Farada Allahu 'ala jami'il khalqi tasdiquhu fi man akhbara. Waqa'atuhu fi ma amara wa ja'alahu al-fariqu. Benar, maf'ul tsani al-fariqu. Ini hasil, bukan ijtihad ini. Terus waja'alahu al-fariqu baina awliyaihi wa a'dalihi wa baina ahli al-jannati wa ahli an-nari wa baina su'ada su'ada'i فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين و جنده وجنده المفلحين وعباد الصالحين ومن لم فمن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين مخالفة الرسول apa irob mukhalafah Pak Hadi fa'il dari mana fatajur lo mana ada wazan fatajur tajurru yajurru jarra yajurru itu ya fa'nya itu huruf terus فَتَجُرُّهُ مُخَالَفَةُ الرَّسُولِ وَمُوَافَقَةُ ذَلِكَ الشَّخْصِ أَوَّلًا إِلَّا الْبِدْعَةِ jangan pakai tasdid إِلَّا الْبِدْعَةِ وَالضَّلَالِ وَآخِرًا إِلَى الْكُفْرِ Nah, sampai dulu. Fayuafiku dzalika kul fayuafiku dzalika lahu. Jadi orang tadi itu, ya, ini yang kebanyakan manusia keliru ini akan yuafik, akan setuju aja kepada para wali tadi. Mau benar, mau salah kayak, mau, wah pokoknya ana muafik, wah, saya setuju. Wa yukhalifu ma ba'atsallahu bihi rasulahu. Dan dia akan menyelisihi apa yang Allah utus kepada Rasulnya, allati faradallahu ala jami'il khalqi. Ya, yang Allah telah wajibkan kepada seluruh makhluknya, tasdiqahu fima akhbar. Untuk membenarkan apa yang telah dikabarkan oleh para Rasul. Nah, dia mendustai kabar dari Rasul. Kenapa? Karena menyelisihi apa yang diberi titahkan oleh wali, misalkan. Nah, walinya bilang, oh boleh kita ngerokok. Nah, oh boleh kita main musik, oh boleh kita gini gitu. Padahal, ya Rasulullah SAW telah melarang misalnya mengenai musik. Wa ta'atahu fima amar, dan mentaati. Nah, yang Allah telah mewajibkan kita untuk mentaatinya, mentaati Rasul fima amar, terkait apa yang dia perintahkan. Wa ja'alahu al-fariqa, dan Allah telah menjadikan Rasul itu sebagai pembeda, pemisah antara baina awliyaihi, antara wali-wali Allah wa adaihi, dan musuh-musuhnya, musuh Allah. Wa baina ahli jannah, dan juga menjadikan pemisah antara penduduk surga wa ahli nar, atau dan penduduk neraka. Wa baina su'ada'i wal asqiya'i, dan antara orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang sengsara. Wa man ittaba'ahu kana min awliya'illahil muttaqina wa jundihi al mufrihin, maka barang siapa yang mengikutinya, mengikuti Rasul, maka dia termasuk nanti dari kalangan wali-wali Allah. Ya, maka dia bisa jadi termasuk dari kalangan wali-wali Allah. Karena wali-wali Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang beriman dan dia bertakwa. Dia beriman. Wa ibadi salihin wa jundihi. Dan dia termasuk di antara pasukan Allah. Al-muflihin. Yang beruntung. Wa ibadihi. Dan dia termasuk dari kalangan hamba-hamba Allah salihin. Wa man lam yattabi'hu, tapi siapa yang tidak mengikutinya, mengikuti Rasul, kana min a'da'illahil khasirin al mujrimin, maka dia termasuk di kalangan musuh-musuh Allah yang merugi dan yang berdosa. Fatajurru mukhalafatur rasuli, ya, maka mukhalafah, ya, penyelisihan terhadap Rasul itu tajurruhu, itu akan menyeret dia, membawa dia, ya. Wa muwafaqatu dhalik, dan dia muwafaqatu dzalika syakhs, dan dia mengikuti orang tadi, wali tadi, ya, apapun yang dikatakan wali, diucapkan wali, dikata di dilakukan wali diikuti, ya penyelisihan dia terhadap Rasul, dia malah mengikuti wali tadi, maka hal ini akan menyeret dia awalan pertama-tama ilal bid'ah, kepada bid'ah, wad-dalal, dan kesesatan, wa akhiran, dan akhirnya ujung-ujungnya penyelisihan dia terhadap Rasul, mengikuti wali yang keliru tadi, ya, atau bahkan bukan wali, ya, bukan wali Allah, wali syaitan, akan menyeret dia akhirnya ilal kufri wan nifaq, kepada kekufuran dan kemunafikan. Nah, ya. Terus Pak Hadi tanggung sedikit. Wajidu katsiran min abnai umdatuhum. Umdatuhum, kenapa majrur umdatuhum? Min haulai umdatuhum fi ittifadi kaulihi waliyan. Iya, iya, apalagi. Mantap baca waliyun. Udah jelas ada alifnya itu. Walian, apa irape walian? Oh, kok antum bingung. Apa irape walian? Pak Edi, apa irape walian? Khobar apa? Kaun, naam, khobar kaun. Pak Edi ngucapnya pelan-pelan. Ya. Takut salah. Emang kalau salah disetrap. Naam, khobar kaun. Karena kaun itu kan masdar dari kana yakunu. Nah ini semua ya tasrif dari kana yakunu itu beramal. Amal, amal kana. Ya. Tarfa'ul ism wa tansib al-khobar. Wa kaunihi waliyan. Waliyan khobar kaun. Terus? Fi'tibadi kaunuhu waliyan. Fi'tibadi kaunuhu. Gimana cerita kaunuhu? Ittifadi kaunhi waliyan lillahi annahu qad qadara anhu mukashafatun fi ba'd al-umuri aw ba'd at-tasrifat. Kaif tasrifat? Kalau tasrifat itu pasti ada ya-nya, tasrifat gitu. Nah, gimana tuh? Tasarrufat au ba'di tasarrufati al khariqati lil 'adati. Nah, ya cukup. Wa tajidu katsiran min haula, maka anda mendapati kebanyakan dari mereka, maka umdah mereka yang jadikan patokan mereka, jadi tempat bersandar mereka, ya, fi tiqadi kaunihi waliyan, dalam keyakinan wah ini orang ini wali lillah, wali Allah. Anhu qad sadara anhu mukashafatun bi ba'di umur. Bahwa orang muncul dari orang tersebut mukashafah, tersingkap. Ya. Tersingkapnya berbagai perkara. Dia kasyaf gitu ya. Dia kasyaf. Dia ketika menentukan arah kiblat, oh yang benar ke sana. Kenapa? Saya bisa melihat kiblat. Wah, oh, kasyaf ceritanya. Oh langsung, wali ini, ya kayak kemarin tuh siapa tuh ya, Habib Supi atau Sheikh Supi, ya sedang berzikir tiba-tiba diceramah, saya melihat Rasulullah SAW berdiri sebelah sana, masya Allah, siapa tuh namanya, Kabani, nah, Rasul berdiri sebelah sana, mengucapkan salam kepada kita semua, masya Allah. Wah, langsung kan ada keyakinan apalagi pada jamaahnya. Wah, ini syekh kita apalagi kalau bukan wali ini. Enggak mungkin bukan wali. Ya, nih, dia kasyaf. Tersingkap semua. Tersingkap. Aw ba'd tasarrufat al-khariqah lil 'adah, atau beberapa tasarrufat. Ya. Tindakan-tindakan dia yang khariqah lil 'adah, yang di luar kebiasaan. Ya, misalkan bisa jalan di air, terbang di udara, mindahin penyakit kanker ke kambing. Nah, itu dukun, togut. Nah, itu tukang sihir. Itu wali setan, bukan wali Allah. Nah, Ya, bisa dipahami sini. Terus, ya, Pak Edi dikit. Anna. Waliyun. Itu fa'il dari ittafaqa. Anna ar-rajula. Lau. Toro itu terbang. Au masya. Lam yuktarra bihi. Lam yuktarra bihi hatta yamduru mutaba'atuhu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa muwafaqatuhu li umurihi wa nahyihi. Naam. Ta'ala a'lamu man hadha min hadhihi al-umuri wa hadhihi al-. Cukup, berhenti situ. Ya. Wa laysa fi shay'in min hadhihi al-umuri, ya. Maka perkara-perkara ini bukanlah sesuatu yang mayadulu ala anna sahibaha, yang perkara-perkara bahwasanya wali katanya tadi, yang dianggap wali tadi, dia punya tasarrufat, berbagai tindakan yang di luar kebiasaan, ya, atau dia apa namanya mukasyafah, ya, dia sudah kasyaf, maka tidaklah menunjukkan anna sahibaha waliyunillah, bahwa sang pemilik ya, tasarrufat tadi, orang yang kasyaf tadi waliullah, enggak otomatis. Bal qad ittafaqa awliyaullahi, bahkan para wali Allah telah bersepakat. Ala anna ar-rajula, bahwa para seandainya seseorang ya law tara fil hawa, seandainya dia dapat terbang di udara, oh masyaallah ma, dapat berjalan di air, lam yuqtar bihi, enggak boleh tertipu dengan ya tindakan dia tadi berjalan di air ya, terbang di udara, hatta yunzara mutaabatuhu lir rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai dilihat mutaba'ah dia kepada rasul sallallahu alaihi wasallam, wa muwafaqatuhu li amrihi wa nahihi, dan kesesuaian dia dengan perintah dan larangan rasul sallallahu alaihi wasallam, wa karamatullah awliya illahi ta'ala a'tamu min hadhil umur, dan karamahnya para wali itu lebih dahsyat daripada perkara tadi. Itu mah setan yang angkat dia terbang. Setan yang membopong dia berjalan di air. Itu setan. Ya. Itu setan. Nah, karamah para wali lebih dahsyat pada itu. Kata Ibn Taymiyah, ya, karamah yang paling dahsyat apa? Istiqomah. Istiqomah itu aqdamul karamah. Ya. Dahsyat-dahsyatnya karamah adalah istiqomah. Maka kita lihat para ulama yang istiqomah berpuluh-puluh tahun, ya, memberikan fatwa, membimbing umat, ya, kemudian mengungkapkan kesesatan, ya, sehingga umat terselamatkan dari kesesatan. Inilah waliullah. Ya, inilah waliullah. Dan mereka istiqomah, itu karamah mereka yang paling luar biasa. Ya. Ya wala uzaki alallahi ahadan, lihat ya, para ulama ya, semisal Syekh Shalih Al-Fauzan udah hampir berumur 90 tahun fokus mendidik umat. Wah. Syekh Shalih Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Mufti Saudi berpuluh-puluh tahun mendidik umat. Bahkan beliau dalam keterbatasan fisik ya, buta. Bahkan lagi sakit ya, menjawab fatwa, membimbing umat, menyingkap ya, kesesatan-kesesatan untuk umat, dan istiqomah hafizahumullah, ini lebih dahsyat dibanding dukun-dukun yang terbang di udara ya, daripada yang berjalan-jalan di laut. Nah itu mah kecil ya. Namun ternyata manusia sekarang tertipu, bahkan manusia tertipu di Jawa sono ada Habib gila ya, Enggak mandi dianggap wali. Kalau dulu menganggap wali yang bisa terbang di udara. Tapi sekarang yang gila, yang enggak mandi, yang nyengar-nyengir, nah, wali ini. Ya. Nyengar-nyengir, nah, ini wali ini. Cium tangan, Masya Allah. Ya. Setiap tindakan dia, wah ini. Kayak Nabi Khidir. Nah ini nih kayak Khidir nih. Kalau dia nabok orang pasti benar aja. Nah. Khidir. Kalau dia bunuh orang, hatta bunuh orang. Nah, ini ya. Nah, kan Khidir gitu kan. Nah. Khidir ini Nabi dapat wahyu. Nah. Ada ilah-ilahnya, sebab-sebabnya. Ya. Anwar. Bal ya, bal ya'tabiru atau yu'tabaru haqa'iki jama' hakikat hakikat betul haqa'iki al-imani al-batinati wa syara'i al-islami al-zahirati faqad ittafaqa as-salaful ummati wa a'immatuha wa sa'iru awliya'i lahi ta'ala ala anna al-anbiya'a afdalu min awliya'i alladina laisu bi anbiya'i wa qad rattabahu ibadahu as-sa laisu bi anbiya'a bi anbiya'a wa qad rattabahu ibadahu as-sa jamak dari sa'id su'ada'a al man'ama 'alaihim al mun'ama 'alaihim arba'a maratiba maratib mudhofun ilaih ya kalau dari wazan mafail dia berarti si mamnu' minas shuruf ya sighah min tahal jumu' ya kalau dia menjadi mudhofun ilaih majrur bil fathah kecuali jadi mudhof baru ya jadi mudhof dia boleh kasrah ketika posisi jar. Terus qala Allah ta'ala wa may yut'illaha wa rasulahu fa ulaika alladheena an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan wa lahum karamatu allati yukrimu Allahu biha awliya'ahu al-muttaqina Lihujjatin fit dini au lihajatin il muslimina kama kanat mu'jizatu nabihim sallallahu alaihi wasallam kadhalik wa karamatu awliya illahi innama hasolat bi barakatit tiba'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya fil haqiqati tadkhulu fil mu'jizati rasuli sallallahu alaihi wasallam nah cukup ya hadhihi al umuri al khariqah maka perkara-perkara yang di luar kebiasaan tadi lil adah tadi yang berjalan di air ya dan terbang di udara dari orang-orang yang ngaku wali tadi, wa in kana sahibuha waliyan lillah, ya walaupun ya, yang bisa terbang di air, terbang di udara gitu ya, berjalan di air tadi wali Allah, faqad yakunu, terkadang itu aduan lillah, terkadang itu, nah qadnya ini qad yang ifadati taksir ya, bukan taklil ya, taksir, bahkan terkadang kebanyakan itu adalah musuh Allah. Musuh Allah. Inna hadhil khawariq. Ya, karena berbagai macam tindakan yang di luar kebiasaan ini takun li katsirin minal kufar. Itu juga ada pada orang-orang kafir. Ya, al-musyrikin, ahli kitab, al-munafikin. Ah. Wa takunu li ahli bid'ah. Bahkan itu ada pada ahli bid'ah. Ya, wa takunu minasyayatin. Itu dari setan. Fala yajuz, maka enggak boleh yadunna anna kullaman kana lahu syai'un min hadhil umuri annahu waliyun lillah, maka enggak boleh seorang menyangka bahwa setiap siapa saja yang punya ya, sesuatu dari hal-hal tadi dia adalah waliullah. Bal yu'tabaru awliyaullah, bahkan wali-wali Allah itu diukur ya ya bisifatihim, dengan sifat-sifat mereka, wa af'alihim, dan perbuatan mereka, wahali wahwalihim, atau berbagai kondisi mereka, allati dalla 'alaiha alkitabu wassunnah, yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Yu'rafuna para wali Allah ini diketahui binurul iman, dengan cahaya iman wal Qur'an, bihaqaiqil iman, dengan hakikat iman yang batin ya, wasyara'il Islam adh-dhahir, maupun syariat Islam yang nampak. Akidahnya selamat, amalan dia pun ya selamat. Amalan dia enggak ada yang nyeleneh-nyeleneh. Dia melakukan yang wajib, mengikuti yang sunnah, ya. Atau minimal yang mubah, menjauhi yang makruh, ya. Menjauhi dosa semampu dia. Nah, yang batinnya i'tiqad dia, i'tiqad ahli sunnah. Maka ini waliullah. Ya wa qad ittafaqa salaful ummah wa aimmatuha wasairu awliya Allah Ta'ala, ya, para salaful ummah, para imam dan para wali-wali Allah bersepakat ala anna al-anbiya, bahwa para nabi itu afdal, lebih afdal minal awliya, daripada para wali. Ya. Alladzina laysu bi-anbiya, yang para wali ini ya bukan nabi. Nah, begitu ya. Para nabi ini bukan nabi. Jadi para wali bukan nabi. Nah, jadi kalau setiap nabi pasti wali. Tidak setiap wali jadi nabi. Nah, sahabat waliullah bukan nabi. Tabi'in waliullah. Tabi'ut tabi'in waliullah. Ya, tapi mereka bukan nabi. Nah, kalau nabi pasti wali. Ya. Wa qad rattaba Allahu ibadah. Allah telah mengurutkan dengan tertib ya hamba-hambanya, as-su'ada, yang bahagia, al-mun'ama, yang diberikan nikmat, alaihim arba'a maratibah, yang Allah berikan nikmat pada mereka dengan empat maratib, yang empat tingkatan. Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'illah wa rasul ya fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul, maka mereka lah orang-orang yang Allah beri nikmat pada mereka, minan nabiyyin. Ini yang pertama. Itu dari kalangan para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, wasyuhada, wasalihin. Nah, itu semua. Wa husna ulaika rafiqa. Ya, walahum al-karamatu. Mereka memiliki berbagai karamah, allati yukrimuhum wa biha awliya'ahu al-muttaqun. Yang Allah muliakan dengan karomah tadi para wali-wali Allah yang bertakwa. Wa khiyara awliya Allahi karomatuhum lihajatin lihujjatin fid din. Ya. Dan Allah memuliakan ya sebaik-baik para Allah ini dengan karomah yaitu untuk hujjah, ya, untuk menjadikan hujjah dalam agama. Nah, atau wali-wali Allah pilihan itu. Yang terbaik ini Allah berikan hujah, berikan karomah kepada mereka untuk jadi hujah. Ya, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam diberikan karomah, mukjizat. Ya, jadi hujah. Auli hajatin muslimin atau karena adanya kebutuhan kaum muslimin. Ya. Kama kanat mukjizatu nabiyhim, sebagaimana ini mukjizat nabi mereka katanya. Ya. Kebutuhan para sahabat dahulu dalam sebuah peperangan, kelaparan. Ya, maka Nabi SAW ya, merintahkan para sahabat untuk ngambil makanan dari sebuah tungku, enggak habis-habis. Ada tungkunya itu cuman paling sekian porsi aja, tapi enggak habis-habis. Ya, mukjizat Nabi Isa, karomahnya. Ya, ini ya dibutuhkan. Wa karamatul awliya illahi, dan karomah para wali Allah, innam hasalat bi barakati tiba'i rasulin. Rasulullah SAW, maka itu didapatkan dengan keberkahan, itu ada dengan keberkahan mengikuti Rasulullah SAW. Bahia fil haqiqati tadkhulu fil mu'jizati Rasul. Maka ini hakikatnya, ini termasuk ke dalam mu'jizat para Rasul. Ayo. Lidakfi awil muhtaju ma yuqawi, nah ma yuqawi imanahu maf'ul, maf'ulun bi wa yasuddu hajatahu wa yakunu man huwa akmanu walai wilayatun lillahi man huwa akmalu wilayatan, tamyiz dari akmal, man huwa akmalu wilayatan lillahi minhu mustawniyan an dhalika wala yaktihi mislu dhalika li'uluwi darujatihi wa ghinahu anha لنقص ولايته، ولهذا كانت هذه الأمور بالتابعين أكثر منها أكثر خبر كانت أكثر منها في الصحابة بخلاف من يجري على يديه على يديه الخوارق للهدى الخلق ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجات والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: قسم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء وربما صدق به مجملا وكذب ما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من فرق العادات كان وليا لله. وكلا الأمرين خطأ. ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصر jamak dari nasir fu'ala ya'inuhum ala qitalil muslimina wa annahum min awliya'illah wa ulaika yukathibuna an yakuna ma'ahum man lahu kharqu 'adatin wa sawabul qawli salisu wa huwa anna ma'ahum man yan suruhum min jinsihim la min awliya'illahi azza wa jalla wa fima nukila kifayatun insya'allahu ta'ala wa man arada mas tidak, fal yarji' ila al-asli wallahul muwaffiq. Wallahul muwaffiq. Wa mimma yanbaghi an yu'raf. Nah, maka sudah selayaknya untuk diketahui annal karamat qad takunu bihasabi hajatir rajul. Bahwasanya berbagai karamah itu bisa terjadi, bisa ada itu sesuai dengan kebutuhan seseorang. Fa idza ihtaja ilaiha lidhafil iman, apabila dia membutuhkannya karena lemahnya iman, au muhtaj atahu, atau yang membutuhkan karena ada yang membutuhkan, maka atahu minha, maka Allah akan memberikan kepada dia mukjizat tadi, ya, ma yukawi imanahu, apa yang akan menguatkan imannya, wa yasuddu hajatahu, dan menutupi hajatnya, ya, memenuhi hajatnya, wa yakunu man huwa akmalu wilayatan minhu mustaghnian an dzalik, dan ya bisa jadi ya ada orang yang lebih sempurna kewaliannya itu dia enggak butuh kepada karamah-karamah tadi. Bisa jadi begitu, ya. Ya, fala ya'tihi mithlu dzalika li'uluwi darajatihi wa ghinahu anhu. Maka semisal tadi karamah-karamah tadi itu bisa jadi tidak datang kepada dia, tidak diberikan kepada dia. Kenapa? Karena sudah tingginya derajat kewalian dia. Atau dia enggak membutuhkan tadi, ya. Karamah-karamah tadi. La linaqsi wilayatihi. Bukan karena kekurangan pada kewalian dia. Kewalian dia itu enggak mantap, bukan karena itu. Ya. Walihada kanat hadhihi al-umur fit tabi'in aktsara minha fi sahabah. Oleh karena itu, ya, berbagai perkara ini, yaitu maksudnya karamah itu pada tabi'in itu lebih banyak daripada pada sahabat. Ya, antum bisa baca kitab aslinya, Al-Furqan, baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Ya. Ibn Taymiyah memuat karamah-karamah para tabi'in. Itu lebih banyak daripada karamah-karamah sahabat. Al-Hasan Al-Basri yang dikejar pasukan Hajjaj. Dia cuma masuk ke dalam rumah. Pasukan Hajjaj bolak-balik masuk rumah keluar lagi. Ternyata Hasan Al-Basri enggak ketemu. Padahal dia di dalam rumah. Dan ini banyak kisah lagi. Sementara kisah sahabat sedikit. Ya, yang dapat karamah. Nah, ini enggak menandakan kewalian tabi'in lebih top, lebih mantap daripada kewalian para sahabat lah, ya. Bisa dipahami sini, ya. Ya. Bikhilafi man yajri ala yadayhi al-khawariq, ya. Ini berbeda dengan orang yang al-khawariq yang dia yajri ala yadayhi al-khawariq li huda al-khaliq wa li hajatihim faulai faha ulai azamu darajatan. Ini berbeda dengannya yang di depan kedua matanya itu dia bisa melakukan berbagai kebiasaan di luar, hal-hal yang di luar kebiasaan, ya, sebagai petunjuk bagi makhluk atau kebutuhan mereka, maka ini lebih dahsyat lagi derajatnya, sebagaimana Nabi Musa, ya, diperlihatkanlah Bani Israel dibelah itu laut merah, ya, menjadi sekian jalan sehingga Bani Israel jalan dengan aman. Dilihat oleh Bani Israel karomahnya Nabi Musa, ya, diketok lagi laut merah, tenggelamin Fir'aun. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Wan nasu fi khawariqil adati ala salasati aqsam. Nah, ini manusia pada khawariqil adah, pada tindakan-tindakan yang di luar kebiasaan, ini ada tiga macam, ada tiga tipe, ya, yaitu qismun yukadzibu bi wujudi dalik li ghairil anbiya. Itu ada satu golongan yang akan mendustakan hal-hal tersebut, yang hal tersebut ada pada selain para nabi, ya. Warubama saddaqa bihi mujmalan, tapi dia membenarkan secara global. Nah, tapi dia hanya mengatakan karamah itu hanya pada para nabi, selain para nabi enggak ada itu, kata dia. Nah, kemudian ada juga wa kadzdzaba ma yudzkaru lahu an katsirin minan nas likaunihi indahu laisa minal anbiya minal auliya. Dan dia menyesatkan apa yang disebutkan dari banyak orang karena wah dia ini bukan wali, nah, gitu ya. Ini jenis yang pertama yang menganggap bahwasanya karomah hanya ada para nabi. Yang berikutnya wa minhum, nah ini kisim yang kedua. Golongan yang kedua, man yazunnu anna kulla man kana lahu naw'un min kharqil 'adati kana waliyan lillah. Ini sebaliknya. Ya, golongan yang menyangka bahwa siapa saja yang memiliki satu jenis dari hal-hal yang di luar kebiasaan, bisa jalan di udara, jalan di air, wah ini pasti dia waliullah. Wakilal amra ini khata. Nah, kedua hal tadi itu salah. Walihada tajidu, ya. Oleh karena itulah anda mendapati anna haula'i yadhkuruna annal musyrikin, bahwa mereka ini bahwa mereka ini menyebutkan bahwa kaum musyrikin dan ahli kitab itu nusara'ah, punya penolong, ya. Punya para penolong, yu'inuhum, yang akan menolong mereka adalah kita muslimin untuk menyerang kaum muslimin, wa annahum min awliya'illah. Dan dia katanya ini adalah termasuk di antara wali Allah. Ulaika yukadzibuna ayyakuna ma'ahum man lahu kharfu 'adati. Maka mereka mendustakan adanya pada mereka ini hal-hal yang di luar kebiasaan. Wasawabu al-qawlu as-salis. Yang benar adalah pernyataan ketiga, bahwa anna ma'ahum man yansuruhum min jinsihim la min awliya'illah. Bahwa mereka memiliki, ada pada mereka orang-orang yang menolong mereka dari golongan mereka. La min awliya'illah, bukan dari termasuk golongan wali Allah. Wa fi manukila, dan dari apa yang dikutip ini kifayat, ini sudah cukup insyaallah taala. Wa man arada al-mazida, siapa yang ingin penjelasan tambahan, falyarji, silakan dia kembali ilal asli, ke kitab asli Al-Qur'an. Wallahul muwaffiq, Allah lah yang memberikan taufik. Hari Jumat insyaallah kita khataman, ya. Hari Jumat kita khataman. Berapa lembar lagi? 2 lembar lagi insyaallah. Habis subuh langsung mulai, ya. Ya, subhanallah, alhamdulillah, saudara-saudara.